Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan dari tafsir surat At-Talaq. Tadi diingatkan mulai ayat ke-6 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alaihinna hatta yada'na hamlahun. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man kudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Dan tempatkanlah tinggal mereka, istri-istri kalian yang kalian telah talak mereka, haitsu sakantum miwujdikum, di tempat biasa kalian tinggal sebelum talak. Miwujdikum, sesuai dengan kemampuan kalian. Wala tudarruhunna, dan janganlah kalian memadaratkan mereka, menimpakan kesusahan atas mereka. Litudayyiqu 'alaihin, untuk mempersempit hidup mereka. Wa in kunna ulati hamlin, dan apabila mereka itu, yakni para istri yang ditalak tadi, adalah para wanita yang sedang mengandung atau hamil. Fa'anfiqu alihin, maka nafkailah mereka. Hatta yada'na hamlahun, sampai kapan? Sampai mereka melahirkan. Sampai mereka meletakkan kandungannya, yakni sampai melahirkan anak kalian. Fa'in arda'na lakum, dan apabila istri-istri tersebut yang telah kalian talak mau menyusui untuk kalian, fa'atuhunna ujurahun, maka berilah upah untuk mereka. Nah, sesuai uruf. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, dan rundingkanlah perkara ini di antara kalian dengan cara yang baik. Wa in ta'asartum, namun apabila kalian ada kesulitan perundingan, mediasi, belum terjadi mufakat, kesepakatan, atau sang istri menolak untuk menyusui anaknya karena sudah ditolak, dia ingin pulang ke kampungnya, tidak ingin lagi atau menurut aturan dan seterusnya, maka kata Allah fasaturdi'u lahu ukhra, maka akan disusui anak kalian itu oleh wanita yang lain. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih, hendaklah orang yang memiliki kelapangan berinfak, memberikan nafkah atas kelapangannya berdasar kelapangan yang Allah berikan kepadanya. Wa man kudira 'alaihi rizquhu, dan barang siapa yang disempitkan atasnya rezekinya, falyunfiq mimma atahullah, maka silahkan dia menafkahi sesuai apa yang Allah berikan kepadanya, meskipun tidak standar, meskipun mungkin tidak sebagaimana yang lain, tetapi sudah berusaha mengupayakan sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, tidaklah Allah membebani suatu jiwa kecuali sesuai berdasarkan apa yang Allah berikan kepadanya sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Kelak Allah akan menjadikan segala sesuatu setelah sulit adanya kemudahan. Tapi kita baca keterangan Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya tentang dua ayat ini, ayat 6 dan 7. Qala rahimahullah taqaddama annallaha naha an ikhrajil mutallaqati anil buyut. Telah berlalu penyebutan bahwa Allah melarang untuk para suami yang mentalak istri-istrinya untuk dia mengusir, mengeluarkan para wanita yang ditalaknya tersebut dari rumah-rumahnya. Allah melarang untuk mereka melakukan hal tersebut sebagaimana yang lalu pernah kita bahas dan kita baca, yaitu la tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kalian usir. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhruzna illa ayatina bi fahisyatin mubayyinah, di ayat pertama awal-awal. Kalau kalian talak, fatallikuhunna li iddatihinna, berdasarkan masa iddahnya, wa ahsul iddah, hitung masa-masa iddahnya, wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah. Kemudian Allah larang, la tukhrijuhunna, jangan kalian usir mereka dari rumah mereka. Sebagaimana yang lalu, maka di sini Syekh mengingatkan, telah berlalu bahwa Allah menyebutkan melarang mengusir mereka dari rumah. Wahuna, adapun di ayat ini, amara bi iskanihinna, maka ada perintah dari Allah untuk menempatkan mereka di tempat tinggalnya, yang yakni di rumah dia, di yang tadi dilarang untuk diusir dari rumahnya suaminya, maka sekarang Allah perintahkan untuk dibiarkan tetap tinggal sementara di rumah yang suami yang mentalaknya itu tinggal. Wa qaddaral iskana bil ma'ruf, dan Allah menetapkan seberapa iskan, penempatan tinggal tersebut dengan cara yang ma'ruf. Wa huwa al baitul ladzi yaskunu mithluhu wa mithluha, yaitu rumah yang dia tinggali atau yang seperti itu dan seperti dia. Bihasabi wujdiz zauji wa usrihi, sesuai dengan kelapangan suami maupun kesulitannya. Kalau dia sedang lapang, artinya kalau biasanya mungkin barangkali dia biasanya ngontrak, belum punya rumah misal, sebelum apa namanya ditalak ya, dia biasa carikan yang agak bagus. Kadang sudah ditolak pas habis kontrakan mereka, atau dia carikan yang jelek, maka tidak demikian. Meskipun sesuai dengan batas kemampuan, tetapi seperti yang biasa mereka tinggal. Dan jika tetap itu rumahnya, ya cukup seperti yang lalu. La tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan dikeluarkan dari rumahnya. Ya cukup di situ. Ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sementara dia belum habis masa iddah seperti yang lalu, dia statusnya masih ada hubungan ikatan dengan suaminya ya di rumah tersebut ya, dan belum lepas ikatan sebagai suami istri kecuali setelah habis masa iddah dan tidak dirujuk oleh sang suami. Kemudian selanjutnya wala tudarruhunna litudayyiku alaihin, dan jangan kalian mencelakakan mereka untuk mempersempit keadaan mereka. Ai la tudarruhunna inda suknahunna bil qawli awil fi'li, kalau kalian izinkan tetap tinggal ya jangan kalian timpakan kesusahan dengan baik dengan ucapan atau perbuatan yang menyakitinya. Selama tinggal di situ kemudian disakiti, disindir, dicemooh, jangan. Li'ajli an yamlalna, supaya mereka bosan, enggak tahan dikata-katai, sehingga kalau sudah bosan istri yang ditolak tersebut, fayakhrujna minal buyut qabla tamamil iddah, sehingga istri yang ditolak tersebut keluar meninggalkan rumah sebelum selesai masa iddah. Fatakunu antum al-mukhrijina lahunna, sehingga jadi kalian yang bertanggung jawab, meskipun tidak secara langsung kalian usir, meskipun tidak secara langsung kalian larang mereka tinggal di rumah, tapi kalau disakiti, dipersempit, ya apa namanya, kesehariannya, maka yang demikian membuatnya tidak betah, bosan dan seterusnya, sehingga kalau dia keluar karena sebab sikap dan perlakuan suami yang mentolaknya dan tidak sabar menunggu masa iddah habis, maka suaminya pun ikut berdosa, sehingga seakan-akan mereka sebagai, yaitu yang masuk dalam ayat tukhrijuhunna min buyutihinna, kalian mengeluarkan, kalian mengusir istri-istri kalian dari rumahnya, meskipun tidak terang-terangan apa mengusir, tapi secara tidak langsung karena sikap dan perlakuan dia, akhirnya istrinya tidak betah dan minggat keluar dari rumah sebelum habis masa iddah, sehingga karena dia yang menyebabkan secara tidak langsung, maka dia pun yang berdosa suaminya. Wa hasilu hadza annahu naha an ikhrajihinna wa nahahunna anil khuruj wa amara bisuknahunna. Maka kesimpulan dari hal ini, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, bahwa yang pertama Allah melarang dari mengusir mereka dari rumah yang biasa mereka tinggali. Yang kedua, wa nahahunna anil khuruj, Allah melarang para istri yang ditolak untuk minggat keluar dari rumah. Ini yang kedua. Wa amara bisuknahunna, dan Allah perintahkan untuk suami menempatkan mereka. Artinya kalau misalnya belum ada rumah, punya misalnya ngontrak atau yang seterusnya, ya yang nanggung adalah tetap pembiayaan atau listrik atau butuh kasur atau ini dan itu, tetap tanggungan kepada siapa? Suaminya, meskipun sudah dia tolak, tetap selama masa iddah dia wajib untuk menempatkannya, dan nanti juga termasuk padanya nafkah. Jadi masih selama belum lepas ikatan pernikahan tersebut, dan talaknya talak rajai, talak yang masih bisa dirujuk. Tapi kalau talaknya talak bain nanti yang sudah ketiga, sudah enggak bisa lagi, maka tidak ada tanggungan. Ya, nanti insya Allah ada pembahasan tersendiri. Ala wajhi la yahsulu alaihinna dararun wala masyaqqah. Ya, memberikan tempat tinggal mereka dengan cara ya tidak menimbulkan madarat ataupun kesulitan atas istri yang ditolak tersebut. Tidak diberi tempat tinggal tapi dipersulit urusannya, diejek, dihina, disindir. Wa dzalika raji'un ilal 'urf, dan ini kembalinya kepada 'urf setempat, ya. Seberapa kalau yang pantas dan bagaimana penempatan tinggal, dan seberapa itu hal yang ma'ruf dan yang dianggap menyakiti dan seterusnya, kembalinya kepada al-urf, kebiasaan setempat. Di selanjutnya Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in kunna ulati hamlin, wa in kunna, dan jika mereka, ai al-mutallaqat, yaitu para wanita yang ditolak tersebut, ulati hamlin, ya, mereka sedang hamil, fa'anfiqu alihin hatta yada'na hamlahun, maka berikan nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan. Wadhalika li'ajlil hamlil ladhi fi batniha. Kenapa diperintahkan suami yang mentalaknya oleh Allah untuk tetap memberi nafkah? Kata Syekh Sa'di, li'ajlil hamlil ladhi fi batniha, karena adanya kandungan, ya, anak, ya, yang di perut wanita yang ditolak tersebut, ya, jadi itulah anaknya. In kanat bainan, jika ini tolaknya tolak bain yang sudah tidak bisa rujuk lagi, maka pemberian nafkah itu dikarenakan ada anak yang dikandung dalamnya. Kalau ibunya nggak dikasih makan, ya nanti kan anaknya madarat, ya, sehingga yang ibunya dikasih gizi, asupan, makanan yang bagus dan baik, supaya anak atau janin yang di dalam kandungannya juga baik, toh itu anak dia sendiri. Ini jika tolak bain. Walaha walihamliha in kanat raji'iyatan, dan tetap pemberian nafkah tersebut diperintahkan jika wanita yang ditolak tersebut tolaknya tolak raji'i, ya. Kenapa diperintahkan tetap menafkahi wanita yang hamil yang ditolak tersebut? Adalah demi laha walihamliha, dua jiwa setidaknya, yaitu istri yang ditolaknya, karena meskipun itu sudah ditolak, ya, tapi toh dia bisa merujuk kembali, rujuk dan jadi, ya, tetap lanjut, ya, pernikahannya, ya, bisa, kan begitu, ya, dan juga karena kehamilan atau janin yang dikandungnya. Kalau tadi tolak bain, sudah ditolak yang ketiga, udah nggak bisa balik lagi, ya. Maka itu semata-mata penafkahan karena mengingat ada anak dia yang di dalam kandungan wanita yang ditolak tadi. Tapi kalau ini wanita yang ditolak masih tolak satu, tolak dua, tolak raja'i yang bisa dia rujuk kembali kepadanya, ya dinafkahi karena untuk kemaslahatan dua-duanya. Apalagi di masa iddah ini, itu toh masih istrinya meskipun sudah dia tolak. Wa muntahan nafaqah hatta yada'na hamlahun. Adapun akhir dari masa kewajiban pemberian nafkah pada wanita tersebut adalah sampai hatta yada'na hamlahun, sampai dia meletakkan atau kandungannya, yaitu melahirkan. Fa'in wada'na hamlahunna fa'imma an yurdi'na awladahunna awla. Dan apabila dia telah melahirkan anaknya, maka ada dua kemungkinan. Imma yurdi'na awladahunna, imma dia menyusui anaknya, awla atau kemungkinan kedua, dia tidak menyusui anaknya. Dan ini pembahasan yang berikutnya. Ya. Adapun tidak menyusui anaknya, ya bisa karena sebab anaknya lahir ternyata meninggal. Bisa anaknya lahir tapi dia enggak mau. Dan Ibnu Qudamah menukilkan ijma, tidak halal bagi seorang suami untuk memaksa istri yang ditolaknya itu untuk menyusui anaknya. Karena sudah ditolak. Maka tanggungan adalah suami. Kalau ibunya tidak mau, maka sang bapak mencarikan ibu susuan. Ya. Kalau istri yang ditolak enggak mau, misalnya dia bukan seorang wanita yang wadud, ya, yang cinta suami dan anak besar kasih sayangnya, tapi dengan ditolak dia sakit hati atau ini itu, dia minta pulang ke rumah orang tuanya. Dia tinggalkan tuh semua anaknya atau yang lainnya, enggak dia pedulikan. Sudah kamu urus sana. Saya sudah ditolak, saya sudah menderita, saya sudah terlalu sangat sakit hati, saya tidak sanggup lagi untuk ini itu, enggak mau. Maka Ibnu Qudamah menukil tidak ada yaitu hak untuk suaminya memaksa karena telah dia talak. Ya. Ibnu Qudamah di Al-Mughni mengatakan radaul walad 'alal abdi wahdah. Tanggungan menyusui anak itu nanti tanggungan bapak semata-mata. Walaisa lahu ijbar, artinya kalau ibunya mau, ya enggak masalah. Amin. Tapi seandainya tidak, ini intinya tanggungan dari bapak. Walaisa lahu ijbar ummihi ala radaihi, dan tidak boleh bagi sang ayah tersebut untuk memaksa, ya, ibu anak tersebut untuk menyusuinya. Idza kanat mutallaqatan, selama istrinya sudah dia talak. La na'lamu fi dzalika khilafan, kami tidak mengetahui adanya khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama dalam permasalahan ini. Dan Ibnu Qudamah juga menegaskan tentang masalah upah. Dan di sini beliau mengatakan Ibnu Qudamah, al-um idza talabat irda'ahu bi ajri mithliha fahiya ahaqqu bihi. Jika ibu mau menyusui anak tersebut tapi menuntut minta diberi upah yang semisal yang wajar dalam persusuan, maka dia adalah wanita yang paling berhak menyusui anak tersebut dibanding wanita manapun. Ya, meskipun dia sudah ditolak bapaknya, apa, pengen sudah nanti gampang tak carikan wanita banyak yang menyusui. Saya carikan saudara saya, teman saya, ini istrinya teman saya, banyak yang mau menyusui, menawarkan. Atau saya carikan siapa yang bersedia menyusui, saya bayar. Tetapi ibunya mau menyusuinya, tetapi menuntut untuk diberi ujrah upah. Maka dia fahiya ahad kubihi, maka dia adalah wanita yang lebih berhak terhadapnya, karena itu ibunya, sekalipun telah dia talak, setelah ditalak oleh suaminya. Ya, suaminya, oh, enggak, ini adik saya perempuan, enggak usah bayar, mau dia, oh ini begini begitu, tapi ibunya minta dan minta bayaran, maka dia lebih berhak. Dan ini tentunya hukum asal. Ya, tentunya kalau ibunya itu ada penghalang-penghalang, ada kegilaan, ada ketidaknormalan, dikhawatirkan nyawa sang anak, tidak, ini urusan lain lagi. Sawa'un wajadal ab murdi'atan mutabarri'ah am lam yajid, sama saja kata Imam Qudama, apakah bapaknya mendapati ada wanita lain yang siap menyusui dengan sukarela atau dia tidak dapati. Ada wanita lain, mas, sudah sama saya aja, itu anakmu itu, masih sini. Dia punya adik perempuan juga sedang menyusui anaknya, dia menawarkan diri. Yang lebih berat tetap mantan istrinya daripada adik kandungnya sendiri, meskipun sukarela. Lebih-lebih kalau wanita lain minta bayaran, ini juga minta bayaran, minta upah. Yang paling berhak al-muhim adalah yaitu ibu si anak itu sendiri, istri, mantan istri dia meskipun telah dia tolak. Dan Syekhul Islam Taimiyah menegaskan, amma ajrur radha' fala hadzalik biittifaqil ulama. Kalau wanita yang ditolak itu mau menyusui tapi menuntut minta bayaran, jangan disalahkan, fala hadzalik, dia berhak untuk itu, biittifaqil ulama, dengan kesepakatan ulama. Tidak kemudian dicelau, nyusui anaknya sendiri aja minta ini minta itu. Itu hak dia. Karena dia sudah ditolak. Kalau tadinya ditanggung suami, ada gaji, ada makan, uang belanja, dikasih. Sekarang sudah ditalak. Suaminya sudah, kalau sudah lepas tidak berhak, tidak, dia tidak berhak minta nafkah untuk dirinya. Suaminya nolak. Ya. Dia tidak berhak minta dinafkahi, tetap sudah ditalak kok. Ya, begitu. Tapi untuk dia minta upah karena menyusui anaknya, itu hak dia. Dipahami ini? Perbedaan keduanya. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah berdalil kama qala ta'ala, menyebutkan di ayat ini. Kita baca ayat sebenarnya di kelanjutan ayatnya. Qala Allah fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Dan apabila mereka mau menyusui, ya, anak-anak ya, untuk kalian, fa'atuhunna ujurahun, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Al-musammah lahunna in kana musamma wa illa fa ajrul mithl, dengan upah nominal yang telah disebut, ya, yang telah disebut di awal jika memang disebutkan nominalnya. Wa illa, jika tidak, ya, disusuin ternyata sebulan minta, ya, padahal sebelumnya tidak ada tembung, fa ajrul mithl, maka dikembalikan kepada, ya, kebiasaan wanita apabila menyusui itu tarifnya berapa. Dan wanita menyusui mungkin sebulan atau berapa atau yang seterusnya, dilihat yang seperti itu jika di awal tidak disebutkan berapanya. Kemudian Allah SWT tegaskan, wa'tamiru bainakum bima'ruf, ai liya'muru kullu wahidin minaz zawjain wa min ghairihima al-akhara bil ma'ruf, dan hendaklah kalian saling berembuk, berunding dengan cara yang ma'ruf, mengajak, mengingatkan untuk berbuat baik di antara kalian. Wa huwa kullu ma fihi manfa'atan, kullu ma fihi manfaatun wa maslahatun fid dunya wal akhirah. Pada setiap apa yang terkandung di dalamnya manfaat, maslahat di dunia ataupun di akhirat mereka. Ya di dunia ini memberikan nafkah yang demikian itu demikian memberikan nafkah anak dan seterusnya, nanti toh anaknya besar bermanfaat bagi dia dan seterusnya. Dunia. Ya, dulu saat anaknya kecil dia yang ngurusi, dia yang ini. Kalau dia besok tua siapa yang ngurusi? Dia sakit, dia butuh bantuan, siapa yang ngurusi? Anak-anaknya. Tuh kecil repot anaknya 2, 3, 4 repot ini itu. Kalau dia tua anaknya ya gantian anaknya yang memperhatikan, yang membantu. Ya, dulu ketika anaknya lemah dia yang gendong, dia yang nganter. Ya, besok ketika dia lemah juga yang diantar oleh anak dan seterusnya. Dunia kemaslahatan banyak. Dan akhirat tentunya karena ini perintah Allah, ya. Jika dia memberikan nafkah, jika dia memperhatikan nafkah ya anaknya dan yang menyusuinya, memberikan upahnya, maka itu manfaatnya untuk akhirat dia. Fa innal ghaflah 'anil i'timar bil ma'ruf yahsulu fihi minasyarri wadh-dharar. Adapun lalai ya, menyepelekan, mengindahkan ya, acuh tak acuh ya, menelantarkan untuk berembuk dengan cara yang ma'ruf ya, al-i'timar, mu'tamar ya, berunding, musyawarah yang baik itu ditinggalkan, maka sering terjadi padanya berbagai kejelekan dan madarat. Ma la ya'lamu illallah, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Bisa besar, bisa kecil, bisa sedikit, bisa banyak. Akhirnya keseh, akhirnya cekcok, akhirnya ya apa bertikai, ribut hanya urusan masalah itu. Makanya Allah tegaskan di situ, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Rundingkanlah di antara kalian dengan cara yang ma'ruf. Wa fil itimar ta'awunun 'alal birri wat taqwa. Dan dalam perundingan tersebut saling mengajak, mengingatkan untuk berbuat ma'ruf, terdapat padanya satu amal soleh yaitu ta'awun alal birri wa taqwa, saling tolong menolong di atas perbuatan baik dan taqwa. Dan di ayat lain Allah jelas mengatakan wa ta'awanu alal birri wa taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan taqwa. Iya. Dan di situ apa namanya hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas itulah suatu amal bir, amal kebaikan wa taqwa, dan mendatangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah. Kemudian Syekh Sa'adir Rahman taala mengatakan wa mimma yunasibu hadzal maqam anna zawjaini indal firaq waqtal iddah khususan idza walada idza wulida lahumā walad fa fil ghalib yahsulu min at-tanāzu'i wa at-tashājuri li ajli nafaqah 'alayhā wa 'alal walad ma'al firāq. Dan termasuk yang sesuai untuk disebutkan di pembahasan ini kata Syekh Sa'di bahwa sepasang orang ini ketika berpisah suami dengan istrinya yang ditolak, di saat masa iddah, dan itu masih istrinya meskipun sudah ditolak, masih masa iddah, belum habis 3 kali masa haid jika dia haid, dan di sini dia hamil dan tentu wanita hamil tidak haid ya. Dan nanti setelah hamil melahirkan keluar nifas, kumpulan darah haid selama itu jadi darah nifas, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Selama masa itu, maka entah itu kurang 3 bulan, entah itu kurang 5 bulan, atau masih baru tinggal 8 atau 9 bulan masih. Lebih dari 3 masa haid atau 3 bulan lebih, kadang 5 bulan, 6 bulan sampai 9 bulan. Tetap ditunggu sampai melahirkan. Seringnya ketika ada talak seperti itu, khususan idza wulida lahum walad, dan ternyata melahirkan anak, fil ghalib yahsulu min at-tanazu', seringnya terjadi percekcokan, buat tasyajuh, pertikaian. Apakah rebutan anak, apakah nafkah, ya. Li ajlin nafkah 'alaiha. Karena menafkahi sang istri, wa 'alal walad, sang istri kalau masih masa iddah. Wa 'alal walad ma'al firaq, dan menafkahi anak juga setelah masa iddah. Meskipun sudah lepas dengan sang ibu dari anak tersebut, istri yang dia talak sudah lepas masa iddahnya, bukan istrinya, ibunya tidak wajib dia nafkahi, toh anaknya tetap wajib dia nafkahi. Alladzi fil ghalib, adapun ternyata itu ibunya sudah saya nanggung, saya enggak butuh ini itu, ya sudah. Tapi asalnya dia berkewajiban menafkahi anak tersebut. Alladzi fil ghalib ma yasduru illa an bughdin, yang mana seringnya hal-hal tersebut tidaklah muncul kecuali karena dasar kebencian. Orang yang bersama dan saling cinta akan mudah rembukan, tapi ketika ini sudah ditalak, sudah pisah, sudah ini, akan lebih berpotensi untuk ribut. Wa ta'atharu minhul, oleh karenanya sering ya, Nabi menasihati kalau nasihat orang kira-kira enggak diterima, belum bisa, ya tunggu saat dia sedang lapang hatinya, ya. Kalau orang sedang mangkel, sedang marah, biasanya susah nerima. Ketika enak, ketika ini disebutkan. Wa ta'atharu minhul bughdhu syai'un katsir, dan yang namanya kebencian itu sangat memberi pengaruh yang besar dalam muamalah. Fakullu minhuma yu'maru bil ma'ruf, maka masing-masingnya diajak untuk berbuat ma'ruf, wal mu'asyarah al hasanah, melakukan pergaulan sikap yang baik, wa adamul musyaqah wal mukhasamah, tidak bertikai ya, berselisih. Wa yunsahu ala dzalik, dinasihati, atau wa yunsahu ala dzalik, saling menasihati dalam bab tersebut. Baik. Dan sebelum kita baca kelanjutan, perlu diingat tadi, yaitu masa iddah wanita yang ditalak dalam keadaan dia hamil. Maka masa iddahnya adalah hatta yadha'na hamlahun, sampai dia meletakkan masa itu melahirkan anaknya. Berapapun masanya, setelah ditolak tersisa 4 bulan, tersisa 5 bulan dan seterusnya. Ya. Dan pernah kita sebutkan, adapun dia tidak hamil, berarti ada kemungkinan haid atau tidak. Kalau dia haid, berarti salah satu quru, 3 kali haid. Dan kalau dia tidak haid tapi bukan karena hamil seperti menopause atau anak kecil yang belum haid, maka salah tata asyur wala ilam yahid, apa yang disebutkan di pertemuan yang lalu pernah kita sebutkan tentang masa iddah mereka, ya. Sebagaimana yang disebutkan, wala iya isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wala ilam yahid, wanita yang tidak haid ya, dan yang sudah menopause ya, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Ini semua apa yang disebutkan adalah apa yang diistilahkan dengan iddatu firaq, masa iddah karena suami mentalaknya. Dan di sana ada jenis yang kedua yang namanya iddatu wafah, masa iddah karena suami meninggal. Wanita juga harus menjalani masa iddah. Di selama masa iddah ini dia diharamkan untuk menikah. Adapun iddatu wafat karena suaminya meninggal, ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan para orang-orang yang yaitu mereka wafat di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, maka hendaknya para istri tersebut menunggu, menahan diri mereka sampai 4 bulan 10 hari di rumah, tidak dia keluar kecuali darurat, tas sakit yang harus ke rumah sakit, atau enggak ada sama sekali yang mengantarkan makanan, dia keluar beli apa, sego kucing atau indomie, pulang lagi. sebatas menyambung hidupnya, darurat. Selebihnya enggak boleh dia dolan, dia main, dia ini suaminya meninggal, ya dia tunggu nanti ada pembahasan tersendiri. 4 bulan 10 hari. Nah, adapun bagaimana ketika dia ini, ya sebagaimana apa yang disebutkan, bagaimana jika wanita yang ditinggal meninggal suaminya ini posisinya sedang hamil, apakah dia ikut nunggu sampai melahirkan berapapun jarak waktunya, atau dia ikut yang iddah 4 bulan 10 hari? Disinilah pentingnya hadis as-sunnah tufassirul Quran, bahwa hadis menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Di sana ada hadis, ada kisah disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, ada kisah dari Sabi'ah Al-Aslamiyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau ditinggal, ya, meninggal suaminya ba'da wafati zaujiyah bilayali, beberapa malam setelah itu langsung melahirkan. Artinya ketika suaminya meninggal, dia posisi hamil. Tidak lama kemudian melahirkan. Disebutkan sebagian riwayat layalin, dalam hadis muttafaqun alaih, beberapa malam saja. Di riwayat lain Ibnu Katsir menukil arba'in alaih, 40 hari. Al-muhim yang jelas tidak sampai 4 bulan 10 hari. Tapi dia langsung melahirkan. Dan dia pun berdandan, berhias, yang tadinya enggak boleh. Dia berdandan, berhias, dan mulai dan seterusnya. Dan sebagian mengingkari. Loh, kok segini? Kok belum 4 bulan 10 hari? Dia pun datang kepada Nabi SAW tanya. Dan Nabi SAW, "Fasta'zanatuhu antanki fa'adinalaha panakahat." Nabi mengizinkan dan dia pun menikah. Dinikahkan oleh, kalau enggak salah, sahabat aku. Saya kurang ingat ya. Abu Salabil atau seorang sahabat. Jadi mungkin bisa di lihat di sana, Abu Sanabil. Nah, ini di Ibnu Katsir disebutkan. Jadi ini beberapa bentuk-bentuk masa iddah. Ada satu lagi yang saya terlupa, masa iddatu firaq, atau diistilahkan iddatu talak, masa iddah karena talak atau iddatu firaq karena perpisahan, bukan karena wafat suaminya. Itu apakah ada ketika suami langsung mentalak istrinya tapi baru saja nikah, habis akad di KUA, oh ternyata ada sesuatu yang baru dia tahu, istrinya ternyata begini, begini, begini, wah dia gak terima, talak langsung. Padahal belum malam pertama. Maka hal yang seperti ini tidak ada atasnya masa iddah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Al-Ahzab, ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Al-Ahzab 49. Orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi para mukminah, kemudian kalian talak sebelum kalian sentuh mereka, ini sebelum jima, maka tidak ada kewajiban kalian menunggu sampai masa iddah dia langsung pisah, bisa. Ini beberapa hal masalah-masalah iddah. Kemudian ada pun yang setelahnya disebutkan adalah ketika menemui jalan kebuntuan. Ya, ini tadi diperintahkan oleh Allah, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Setelah dia melahirkan, maka anak ini ada kemungkinan disusui atau tidak. Ya, kalau tidak disusui, ya sudah, pembahasan lain. Sekarang kalau disusui, tadi telah kita sebutkan, dia minta upah dan seri hak dia dengan kesepakatan ulama, kata Ibnu Qudamah, dan yang seterusnya. Namun bagaimana jika mengalami kebuntuan, entah itu nominal, entah itu hal yang lain. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra bi an lam tattafiqu ala irdaiha liwaladiha. Kalian tidak mendapatkan kesepakatan untuk ibunya anak tersebut menyusuinya. Ya. Nah, setelah lahir dia mau pulang, gak mau bawa anaknya, atau ini itu ribut, dan saling masih saling benci, suaminya gak mau rujuk, dan seterusnya. Fasaturdi lahu ukhra, falturdi lahu ukhra, maka hendaknya ada wanita lain yang menyusuinya, ghairuha, selain istrinya tersebut. dan itu tetap tanggungan ayah mencarikannya. Wala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Insyaallah kita lanjut di kesempatan berikutnya. Ini yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah, subhanakallahumma rabbana bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaika.